قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين وتخليل اللحية الكتة بمثلثة من الرجل di situ nampak kena ada likung juga tu, ni likung tak ada ni. Iaitu setakat kata watakhlilul lihyatil kattati. Nak likung situ. Ada ke tak nak suka hak likung? Ada. Likung betul al-lihyatil kattati. Likung itu. Betul-betul. Jadi bimutallatatin tu hak syarah. Tu hak syarah tu. wa takhlilul lihyatil kattati. Setakat itu matan. dan yang keberapa tu cuba undur klik tengok semula lah. Dia sebut di sini 10 perkara pada kata wa sunanuhu. Kita bila tengok yang pertama at-tasmiyatu, yang kedua wa ghaslul kaffain qabla idkhalihim al-ina, yang kedua wal madmadatu, tiga wal istinsyafu, empat wa mashu jami'i ra'si, limu wa mashu jami'i udunai, kekionai zahiran tak boleh kait dia. Ini dia ketujuh lah kira-kira. Wa takhlilul lihyatil kasati, dan menyelakti, cara terjemahnya takhlil dan menyelakti akan janggut, akan janggut yang tebal. Menyelakti akan janggut yang tebal. Bila tu menyelakti janggut tu? Ai ba'da ghasalatil wajhi salati, artinya selepas daripada beberapa kali basuh muka yang tiga tu. Maknanya basuh muka tiga kali baru menyelakti. Buat inilah menyelakti tu. Jadi kalau kamu panjang menyelakti asal makna kalau kita bubuh selik apa-apa ke dalam panggil menyelakti, ini buat selik ini selik selik selik selik selik selik itu takhlil. Ini terpanggil menyelakti janggut itu sunat tu. Janggut mana? Janggut yang tebal. Sebab dia kita maklum lepas dah bahawa kita dah bicara bulu dalam muka kan. Sampai 17 bahkan 19 bilas antaranya janggut. Maka janggut dia tersi lebat dan jarang. Dipanggil tebal, jarang, lebat, jarang. Kalau janggut jarang, wajib menyampaikan di batin janggut hingga ke kulit dagu. Kalau janggut kita tu lebat, hanya memadai dengan basuh zuhir janggut saja. Tak wajib sampai air ke kulit dagu. Dalam keadaan begitu sunat, jadi ada sunat menyelakti janggut yang tebal. Dobik baca dulu tu hal keadaan kesah tu, anak dobik baca tu bimusallatatin, ai bisain, dibaca ke dengan se yang bertitik tiga. Lepas tu hasil kita tambah bi fathil kaf, jadi makna kata syarah kita dhabit huruf saja ya. Dia suruh baca dengan yang bertitik tiga, kita panggil sa. Adapun baris dia tak ada wayak, muhasyi kita wayaklah bi fathil kafi. Aku nak baca ku ki boleh jadilah tu. Dengan makna gapo kasah bi ma'nal kasifati. Makna yang tebal tu lah, yang tebal, yang lebat kita panggil. kama fi ba'din nusafi. Ha, jadi setengah-setengah naskah tu kata dengan takhlilul lihyatil katifati. Ha, sarah dengan lafalah tu. Kemudian tebal nipis tara mana tebal jari tu tak payahlah dhabitnya, kata dia wa taqaddama dhabituha, kena klik tu hak dululah. Ha, dia cakap bulu janggut dulu lepas tu kan. Ha, di basuh muka nu balik ke sana lah. Ha, telah dulu oleh dhabitnya. Kemudian janggut yang tebal hak kata disunat menyelakti itu janggut siapa? Minar rajuli. Ha, minar rajuli qauluhu bimusallatatin ay la bimusannatin fawqiyatin, bukan dengan bertitik dua di atas. Ha, takut nak apa, takut nak baca kata. Ha, bukan ta kata dia, bukan titik dua, titik tiga. Ha, nah, wa qawluhu minar rajuli tu ay hala kauniha minar rajuli. Ha, syarat kata min ta'aluk dengan suatu mahzuh, jadi ha janggut yang tebal tu hal keadaannya al-lihyatil kasah tu daripada lelaki. Ha, tu kita dah cakap hukum sunat menyelakti tu. Ada pun kalau fardu kata perempuan tu ada janggut, ya hukum tak serupa. Tak serupa. Sebab tu dia nadir, jarak mustahil pada adab pula tu. Kalau kita kecek dalam hukum, dalam bab hukum akal tu, maknanya perempuan yang berjanggut tu mustahil pada adab. Nah, luar biasa lah dia panggil tu. Kebiasaan tak ada. Fardu kalau ada, mustahil pada adab, boleh je besah mungkin. Nah, perkaranya mungkin. Lalu tu kalau ada juga janggut, hukum lah. Ini hendak cakap ni daripada lelaki. Kemudian kata lagi, amma lihyatur rajulil khafifatu. Ha, khafifatu ropok lek jadi sifat pada lihyatu mubtada. Amma adapun lihyatur rajulil khafifatu, adapun janggut lelaki, janggut yang jarang. Ada dhabit lebat jari tu, kita ingat maksudlah dulu tu. Makna sekiranya kita duk bercakap, tu kita tengok ke kulit dagu dia tak nampak, itu panggil lebat lah tu. Kalau kita tengok nampak kulit dagu dia, mana kata janggut tu jari. Adapun janggut lelaki yang jarang, so ni sambung dah ni, walihyatul mar'ati. Ni jatuh alih lah ni. Ada lam saja, nak tambah alif sikit terpanggil hamzah wasal. Walihyatul mar. Itu dah. Kalau ada nampak tu kena baca gini tu, nampak tu walihyatul limar'atin, tapi tak masuk dengan wal khunsa tu. Mana kata jatuh lah. Walihyatul mar'ati wal khunsa, dan janggut perempuan dan khunsa. Orang yang punya dua alat yang muskil, bila itlak khunsa, khunsa ayil muskilu, nak tangguh situ. Khunsa yang muskil, tak nyata lelaki, tak nyata perempuan. Alat ada kedua-dua, tak nyata lelaki, tak nyata perempuan, dengan bahawa dua alat tu punya syahwah kedua-dua. Jadi muskil lah. Hukum dia kalau katakan berjanggut, khobar pada kata amma lihyatu, khobarnya masuk apa tengok tu, fa yajibu, dia tak kata yajibu saja. Nah, kaedah kita kata setiap muktada diserta dengan amma, di khobar marifah. Berduk ngaji dalam mata jenis dah. Amma dhammatu fatakun, wa amma alwawu fatakun, tak ada kata takun saja dah, tu kaedah dia Al-Quran betul lah. Nah. Tengoklah Quran banyak sekali dah amma'amma'lah. Nah. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa, tak kata sawfa saja, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri. Fa. Ini patutlah. Amma lihyatul rajulil khafifatu walihyatul mar'ati wal khunsa, khabarnya fayajibu takhliluhuma, maka wajiblah. Maka wajib, ini ala, maka wajibnya alaihim atas mereka itu mana? Rajul, mar'ah, kunsa, dia taklid domain. Wajib ay alaihim takhliluhuma, wajib menyelaki akan keduanya. Apa keduanya? Ay lihyatir rajulil khafifah wa lihyatil mar'ati wal kunsa itu. Wajib menyelaki. Sebab masalah janggut perempuan wala lebak sekalipun dia nadir, tak kala nadir tu ada sebab tak ada. So lagi pula wajib atas perempuan tu kena cukup. Sebab dia panggil muslah, dia panggil huduh. Perempuan berjanggut tu huduh. Keji. Dia tak beri nampak rupa lelaki. Sebabnya kata dalam Islam kita dia nak jaga. Kita orang lelaki kena jaga gaya lelaki. Orang perempuan kena jaga gaya perempuan. Hasil daripada situlah haram kita menyerupai perempuan. Kita orang lelaki duk pakai pakaian perempuan. Duk usaha nak serupa perempuan dia haram. Begitu juga orang perempuan duk usaha jadi serupa lelaki perangai serupa jantan. Haram. Sebab Tuhan jadi Hawa untuk ada. Kita ni jadi perempuan nak jadi serupa dengan lelaki haram. Sebab tu datang pada hadis la'anallahu rijal al-mutasyabbihina bin nisa. Allah la'nat serupa atas lelaki yang usaha nak serupa dengan perempuan. Tu habis kalau kecil lo yang lepas tina tu kena ui jadi kasar sikit. Ajak mana jalan aku tu jadi mana kau tu salih. Itu dia. Nah, hak lelaki, hak perempuan lo kata kasah jawil mu. Sebab dalam hadis juga wan nisaa. La'anallahu ar-rijal al-mutasyabbihina bin nisa. Wan nisaa al-mutasyabbihatil bir-rijal. Perempuan ya usaha nak jadi menyerupai dengan lelaki. Tengok pakas wajib. Masuklah aku jet. Aku tino nak jet. Tu dia. Apa orang ada atas, apa rambut pada atas haram. Itu hukum soal berjalan tak berjalan amal tu suku duduk situ. Sebab tu lah terkelip ke sini. Lalu tu hukumnya kalau perempuan berjanggut wajib kena cukur, kena buat. Tak boleh lock gitu. Pahabat ismaya pula wajib kena menyelati. Tengok deh, tengok hukum. sebab tu dia kata di sini fayajibu takhliluhuma. Habis. Kemudian dalam syarah tu dia kata faja'ala syarihu lihyatar rajulil khafifata fardan wa lihyatal mar'ati wal khunsa fardan. Sabit tu dia kira dua. Kalau kira tu tiga dah tu, tapi bila dua je. Lalu wasanna dhamirahuma. Lalu mentasniyah ia syarah akadome bagi kedua lihyah itu. Nampak dia kata takhliluhuma. Dia dia walau nazara, kalau tilik ia syarah likaunihima, kalau tilik kepada kedua keadaan kedua tu tu salasatan la jama'ad dhamira, nanti menjamuk ia akadome ni mendatak ia dengan dhamir jamuk. Ni tak tilik situ. Kalau tilik tu tiga, janggut lelaki, janggut perempuan dan janggut kunsa. Tak tiga. Tiga kena menjamuk ke dhamir. Nah. Dengan bawa kata lah mana? Kena kata di sini gak takhliluha. Dia klik pada jam mana pakai menjadi ka dhamir muannas. Ka gitu. Baik, la jama'ad dhamira. Nah, saya menjamuk ia ke dhamir. Apa menjamuk ke dhamir? Mana mendatang ia dengan dhamir jamuk. Telah ta nama la ata bid dhamir al jam'i. Wa mahallu wujubi takhlilihima. Lagi sikit lagi. Dan bermula tempat masalah kata wajib kena menyelaktikan janggut tadi. Janggut yang jarang tu wajib menyelakti. Kata wajib tu illam yasilil ma'u, jika belum sampai air. Dia jika tak sampai air ila batinihima, kepada batin kedua lihyatan, kepada batin dua janggut tu tak sampai illa bitakhlil, tak sampai mereka dengan menyelati. Hati wajib tu maksud lagi dah mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Apa kita pakai cicinya? Kalau air tak sapa kerana cicin kita tu ketak, wajib kita kena pusing. Jangan awak hidup kena cepat alih sebab air tak sapa. Dia tak sapa air, mereka kena dengan pusing-pusing. Kocok-kocok gonyang-gonyang dah. Tu wajib buat kita tu. Kalau cicin kita longgar, siapa kita ambil air dia sapa dah. Sunat lagi. Tu baru sunat. Kalau tak sapai mereka dengan dia, wajib lah. Tu lepas tu. Wa illa, dan jika tidak, tidak tuju ke tidak, jadi isbat. Wa illa illa lam yasir, tersuilah nak ay bi'an wasala, bi'an wasala ila batinihima, dan jika tidak, tidak sampai dengan bahawa sampai air, bahawa sampai dah air itu kepada batin, bahawa at-takhlil tu ataupun takhliluhuma tu mandubun. Sunat lah ni, ada kata sunat, ada kata wajib ni kena tanggung situ. Jika tak sampai air, mereka dengan menyelati, itu wajib. Kalau siapa air dah dengan tak menyelati pun siapa dah, sunat menyelati. Adalah cicin kita tu longgar, tak pusing pun siapa dah air lagi, sunat lagi pusing-pusing cicin tu. Sekejap tengok cermat, ya ajar lah. Cara ajar kita cermat. Sebab tu buat gapo jangan kadu gonoh, jangan gugu gapo, maknanya ajar cermat. Ajar cermat. Baik. Kemudian klik pada syarah wa kaifiyatuhu. Tak kada nak sebut takhlil menyelati, bagaimana caranya, witi dia tu, cara kita nak menyelati buat macam mana. Wa kaifiyatuhu, dan bermula kaifiatnya, kaifiat takhlil itu, an yudkhilar rajulu, bahawa memasuk. Baca dengan jangan baca yadkhula, kalau yadkhula makna lain, tak sah makna. Bahawa masuk oleh laki tak sah, dia kena ambil hak mutaaddi. Kalau dakhala yadkhulu tu lazim, kalau mutaaddi pun dengan fi, masuk di dalam, masuk ke dalam. Sini tidak, sini kena pakai mutaaddi. Dalam itu kena alif ba daripada dakhala yadkhulu, kena pergi kepada adkhala yudkhilu. Sini baca ayudkhila. Melayu pun kita bubuh memasuk. Jadi mutaaddi tu. Kalau kata masuk, kalau kata masuk tu lazim. Bila kata memasuk, tu mutaaddi. Tu bahasa kita deh. An yudkhilar rajulu, bahawa memasuk oleh si lelaki, lelaki itu memasuk akan asabi'ahu, akan segala anak jarinya. Rajul itu memasuk min dari asfalil lihyati, dari sebelah bawah janggut. Holok ni tu kat sebelah bawah janggut. Tu dia kat ni, tu kat atas ni. Kau atas turun gitu, dia suruh kau dari asbal, dari kau sebelah bawah. Memasukkan anak jari dari sebelah bawah. Itu tak ada. Labah lah, ada janggut. Bila amal menyelakti, janggut tak ada, rugi sah. Nak jambah ha? Cari benih. Cari benih, mana benih janggut dek? Dia cari, jambah. Itu dia, jambah. Ada-ada-ada jadi cukur lah. Cabuk takut tua. Ambuh takut mana nak tua. Jadi ada. Ini dia kata tua, biasa kita tak tua. Itu janggut, hari ini janggut. Bukan tua, dia janggut. Kambing lah. Itu dia. Tidak. Tak apa umur janggut dah. Baik. Itu dia. Awak kaifiyah tuhunya dah tu. Nah. Fayajibut, kata dia, kaifiyatuhu ayil fadilatu. Dia tambah sikit deh, mahasiswa kita tambah. Kaifiyat hak ia lebih, kata dia. Kaifiyat hak ia lebih tu belah tu lah. Kalau gitu, fayakfi ghairuha, maka memada oleh cara lainnya, oleh yang lain daripada hadhil kaifiyah. Gapo lagi ghairu minal kaifiyati, daripada beberapa cara lagi, banyak lagi cara-cara langkuklah nak Allah rasa mana pun. Ha, maknanya hasil memadalah asas sunat ditutup suruh menyelakti tu, nak Allah ke atas pun tak ada apalah, nak pergi ke piah gini pun tak ada apalah, maknanya gitu. Ha, dapat apa? Ha, nak apa tu? Hasil. Ha, nak apa ni? Leh. Ha, nak apa tu? Alah je lah. Tapi naknya al-harbih. Ha. Faya kefi ghairuha. Apa ghairu? Minal kaifiyati, daripada beberapa cara lagi tu. Wa qawluhu an yudkhilar rajulu. Ha, kalau kita ni lelaki, lain pada lelaki, wa misluhu ghairuhu, dan seumpamanya raja ghairuhu. Ha, lain pada raja tadi, apa dia ghairuhu? Al mar'ah wal kunsa tadi, supaya juga. Cara buat tu. Apa kita kait apa? Yang raja pakai kata, kalau kata ay yudkhila, bahawa memasuk ia seorang sudah mutawaddi. Kalau lelaki pun lelaki, puan-puan maknanya. Oh, wa innama qayyada bihi. Kalau kita nak rajak, wa innama qayyada bihi, dan hanya mengkait ia dengannya, dengan rajo dah. Hidup kait dengan lelaki itu, li annahu huwa allazi yusannu lahu takhlilu. Apa? Kerananya lelaki rajo lah yang disunat baginya akan takhlil. Sabit tu kata ayyuduk kilar rajo, hidup kecek hak sunat. Ha, saat kita dah kecek untuk bila hak sunat tu apa? Menyelati janggut yang yang tebal. Janggut siapa? Janggut lelaki. Sabit di maikait kata bahawa memasuk oleh lelaki akhir anak-anak jari. Ha, kita dah kecek hak sunat. Bi khilafi ghairihi ghairir rajuli, bersalahan yang lain pada rojo. Ha, al-mar'ah dengan kunsa tu. Apa bikhilah? Orang itu fayajibu alaihi takhlilu. Ha, wajib atasnya atas ghairihi itu oleh menyelakti tadi. Walaupun jarai pun, janggut jarai pun wajib menyelakti. Ha, kalau gitu ai wasiyaful kalam, halaman bercakap, mana percaraan kita ni, halaman percaraan kita, innama huwa fit takhlilil masnuni. Ha, kita dah bercakap, dah bercara ni maknanya, halaman percaraan kita ni ialah pada taklih ia disunatkan kama alimta. Ha, sabit tu syekh kita kait kata ay yudkhilar rajul, walha perempuan hak kata wajib menyelakti pun buat pun juga afdalnya. Habis selesai di situ. Lepas tu kita undur klik. Haa, ni ada sikit lagi dah. Ni hak rakyat dah tadi tu. Haa, tapi dah tengok dalam bentuk kitab. Haa, qawluhu amma lihyatur rajulil khafifatu. Dia kata muhtarazul kastati. Ini sepokkan daripada hak kait kata tebal. Haa, dia kata tadi sunat menyelakti janggut yang tebal. Sepokkan dianya, muhtarak dianya, ada pun janggut yang jarang. Wa qawluhu wa lihyatul mar'ati wal khunsah. Hak ni muhtarazur rajuli. Ha, dia kait dulunya janggut lelaki, keluarnya janggut perempuan dan khunsa. Fafihi lafun wa nashrum murattabu. Ini cara terkik ibarat. Cara apa dia? Susunan ibarat tu sebut dulu, guna hak dulu. Sebut ke dia, guna hak ke dia. Dia panggil lafun wa nashrum murattabu. Watun dabu izalatu ania dan watun dabu izalatu lihyatil mar'ati wal kunsa, dan dilaumkan, disunatkan menghilang janggut perempuan dan kunsa jika kala ada. Illam takum muslatan, jika tidak ada ia huduf sunat. Itu dia. Maksudnya kalau huduf wajib. Dekatlah tu. Jadi kata lagi tu deh. Muslah dia kata huduf, huduf ji. Habis. Wa takhlilu asabi'il yadaini wal rijlaini. Ha, ni kira-kira yang ke apa? Nah. Ha, dan menyelaki dan menyelaktikan anak-anak jari bagi dua tangan daripada dua tangan dan dua kaki itu. Nak juga menyelakti jari-jari tangan dan kaki. Cara takut tengok depan. Dengan kait sepuluh tadilah, in wasalal ma'u ilaiha, jika telah sampai air itu kepadanya, kepada asabi', kepada anak-anak jari itu, air siapa jidah? Siapa? Min ghairi takhlilin, sampai daripada ketiadaan takhlil menyelakti itu. Itu sunat tu. Siapa dah pun sunat buat pula gitu. Sunat buat lagi gitu. Kalau tak siapa, fa illam yasil, maka jika tak sampai ia al-ma'u air itu, illa bihi, kita ni silap titik jadi ya sebenarnya, illa bihi, jika tak sampai ia al-ma'u illa bihi, malaka dengannya, dengan takhlil tak siapa, malaka kena selakti antara celah jari itu. Hak tu jawab duduk depan, wajabah takhliluha, lakah di dulu tu. Nascaya wajib oleh menyelakti akannya, akan asabi'in yadain tadi itu. Wajib nak menyelakti. Undur klik, misal macam mana saya tak sapa kot celah jari. Dia misalnya, kal asabi'il multafati, bersedik pun, kal asabi'il multafati, bak ibti'adu iltafah, asluhu iltafafah. Iltafafa ifta'ala fa bi'in lam ain bi'in dan lam bi'in fa huruf fa huruf wal, asalnya iltafafa ifta'ala, fa dia wajib idghalah mati fa pertama idghal bunyi iltafa. Terus lagi iltafa yaltafu iltifaf, manakala sifat bahwa multaffun, maksud tak tak ni multaffatun. Ibn Aklimah nah, kal asabi'il multaffati, seperti jari yang apa dia kita panggil, ia berdepek lah, rapak-rapak dah. Itu dia berlapis-lapis. Itu asal alikat dengan logat Melayu mengerti ya, lafif-lafif. Dengar kita dengan di suara ya tana, fi'il lafif dina lafif makrun, lafif makruh, lafif kita kata berlapis. Melayu kata berlapis. Berlapis ya tindak. Tengok jari kita ni kan, dia renggir gini. Hak biasa, hak tak ada apa-apa orang biasa kan. Tengok jari renggir gini. Ni sunat menyelakti buah jari lah. Dia tak menyelakti, dia selik boleh kan. Bila multafah, dia rapak. Kok pun susah. Multafah, jadi berdepek, jadi rapak, bertakuk. Dia panggil multafah. Kalau gitu, terlalu rapak jarinya. Hak tu dia minta wajib takhlil. Sebab apa? Kalau tak takhlil, saya tak nak sapa. Dia rapat dari pasal rapat. Kena itu sikit. Maknanya. Itulah hasilnya. Nak suruh kita tu jaga-jaga. Cermat. Sekadar boleh. Sebab dia kait lah. Mastata'tum. Saya kait. Adalah hadis berkata, iza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kita ngajilah hadis. Temudah itu. Iza amartukum bi amrin, apabila aku suruh kamu dengan sesuatu urusan, sesuatu perkara, maka mu fatu, maka mendatang kamu buatlah, maknanya mastata'tum qadamu kuasa. Kalau jari terlalu berdepek, bergadik, tak kuasa, tak ada suruh belah. Kau dah kuasa. Deh. Fa illam yasil illa bihi, misalnya kal asabi'il multaffati, qawluhu kal asabi' tu katanya misalun lil asabi'i allati la yasilul ma'u ilaiha illa bitakhlil. Ini misal anak-anak jari yang tak sampai air kepadanya, asabi'i allati illa malaka bitakhlili. Hatulah jawab dia, wajaba. Wa qawluhu wajaba takhliluha, pasal apa wajib? Ai liyasilal ma'u, supaya sampai oleh air itu. Sampai ke mana? Ilama, kepada barang tempat istatara. Ila mastatara, kepada barang tempat yang tersembunyi ia minha, minal asabi' tadi. Ada muka dia rapat gitu. Tapi boleh, boleh itu maknanya biasa jadi gini. Nak ini dia payah jari kita tu. Kena buat itu sikit. Suka-suka sikit. Dapat kita duduk gini dah tak apa lah. Habis. Wa illam yata'atta. Hak tadi kata wajib takhlil tu makna jika mungkin tu, jika dapat tu. Dia tak ada kait tu. Wak mari mukabil selalu. Wa illam yata'atta. Ni apa yang mukabil mahzuh lagu ni. Gu dia tak ada sebut ni. Habis tasiah kata qauluhu wa illam yata'atta ilah muqabilun limuqaddari. Tu gu dia tu tak ada sebut tu. Seolah kata ai hadza hadza apa hadza kata wujubu takhlil wajib menyampai wajib menyelati saat itu in ta'atta takhlilu ha in ta'atta pm di bab tafaun ta'atta ya ta'atta ta'attiyan aslu ta'attuyan in ta'atta takhlilu ha bukan ta'ti dak tu dia macam doraklah mati tu ta'atta ya ta'atta deh in ta'atta dengan mana apa mana ta'atta mana amkana in ta'atta takhlila ay in amkana jika mungkin jika dapat boleh menyelaktinya hak dulu kata wajib menyelakti tu jika dapat lepas tu mai muqabil wa illam yata'atta hadum dharih hadan dharih hadan jazaa dengan hazah huruf ila alif dah tu. Kalau tak masuk lam ya ta'atta tapi tulis rupa ya kerana asal ya ta'attayu tu kaya ke alih ya ta'atta tulis masih tulis rupa ya syarat kata alih tertukar daripada ya sekarang masuk lam mejaza wa illam ya ta'atta tak ada lah wa illam ya ta'atta takhliluha dan jika tak mungkin tak dapat boleh menyelaktinya pasal apa tak dapat menyelak ilak dulu lil tu asal li'il asalnya li'il tihamiha pasti tak baca lagu tu lah hamzah wasah tulis pun rapat dengan lah jadilah hei rupa lam alih lil tihamiha kerana bersedagingnya cari-cari bersedaging laham-laham makna daging ya. Iltahama yaltahimu iltiham bersedaging jadi maknanya jari orang tu tak menjadikan dia sedaging bersedaging. Ha hok ni gak tak mungkin nak menyelakti, nak selit celah gan dia bersedaging lah tu. Bersedah hasan ni berdepek rapat ya. Rapat tu kena kena sekah sikit kata sekah hidup gitu jari dia tu. Kena sekah. Hok tu wajib. Adapun ni tak dapat tu kerana bersedagingnya. Bersedagingnya jari dia bersedaging. Hok ni pas kena buat macam mana? Kena belah. Kena gi belah lah nak apa nak menyapa ai. Hai. Haruma fat'uha ya tengok hukum haram boleh belahnya tengok tu untuk ibadat lagi tak boleh bagi kita jadi buat hirih main dari daging kita berkira agak duduk turis main tu berkira agak ni nak buat ibadat ni nak semayah kena ambil semayah di mana tempat itu kena sapa air lepas ni tengok jari kita je pelak pada rasa daging kena belah sosa nak buat sapa haram tidak belah haram apa nak buat ibadat asalih. Sarang tak suruh lah tu. Pak kita pergi dek hirih main. Berkira agak dek hirih daging. Tak keberat. Harai ke je ni. Turis tu pun. Harai dah. Kita buat menyakit di diri dia panggil. Habis tu kata teruk. Weh. Tapi dah kita tak tahu. Nak buat lah anak. Tu kita hajak waktu. Ada dia. Lepas tu kalau kita hidup tak berguru dalam agama. Syaitanlah gurunya. Na'udzubillah min zalik. Ingatlah kita yang muda-muda ni. Ingat deh. Itu dia. Duka cita lah. Duka cita. Tapi apa boleh buat. Tak upayalah. Nah duka cita hanya doakanlah. Sesat barat banyaklah orang muda-muda kita ni gak. Membelakang kepada agama. Nolah mana. Tuhan yang amat ketahui. Baik. Dengan hikmatnya. Kita mai tengok. Ni sini kita renung je. Kita renung Allah. Ni ibadat. Kita suruh buat ibadat ni deh. Semak ambil semayat. Ibadat yang wasilah. Untuk nak pergi kepada maksudnya sembahyang. Tapi bila jari macam ni tak ada wajib belah sekali. Tengok-tengok. Haram pula belah tu. Haruma fat'uha. haram oleh belahnya. Belah yang asabek kita tu, yang multahimah, yang bersedaging tu. Belah apa? Litakli utkan nak menyelati. Jangan, tak boleh, haram. Apa kita kiyah pada situ, mai perhati Allah. Tidak turih mai, oh, teruklah salahnya. Tapi harap-harap tak ampunlah. Maka nama tak tahu, ya Allah. Doa lagi. Itu dia. Haruma fatakuha. Ay, kaji. In khafa mahzuran yubihut tayammumah. Tengok-tengok-tengok deh. Ada kait, weh. Hara tu jika takut apa dia mahzuran, jika takut akan suatu kebimbangan yang membawa pada kena temum hara tu. Mafhum kalau tak takut situ, tak kisah patang hara lah. Kama qalahul ramliyu fi syarhihi, syarah ramli, syarah nihayah dia tu lah. Syekh Ramli sadar syarah nihayah dia. Tapi waqila muqti kata mutlakan, apa mutlakan, pakat tak berkait dah, aibila qaidin dah. Tak kait dah, sama ada takut tak takut, tak ada kira dah. Sebab apa? Li'annahu, kerana bahwasanya fatqaha, didik belah jari hak berdepek tu, ta'zibum bila daruratin, didik menyeksakan diri dengan tidak camping. Tak apa lah kat dia kata, dengan tak ada camping, dengan tak ada darurah. Tu dia maksudnya menyeksakan diri. Apa? Nak pergi ke ibadat masalah tak ada darurah. Sebab syarat dua kita buat qada kita mampu. Nah. Yassiru wala tu'assiru. Kamu buat mudah, jangan buat payah. Allah tidak suruh ke payah. Tidak, Allah tidak mempayahkan. Innad dina yusrun, bahawa agama itu mudah je. Walan yushaddad dina ahadun illa ghalabahu. Kita ada buat payah, tekannya payah tu atas kita berat tu. Supaya apa nama ni, cerita Bakarah tu, orang suruh sembelih lembu. Kalau ambil lembu sembelih, senang, mudah ya. Ai dak tanya lembu bahasa mano, besar kecil. Tua muda. Jadi kau payah. Boleh royak dah lembu sekian-sekian, nak warna macam mano. Jadi buat jadi payah. Tidak mudah berat gak mari sembelih. Tak kira lah kuning ke merah ke lembu hitam ke, jadi belakalah. Saya tanya sejak warna pula dah. Warna apa? Kuning, kuning mah. Sudah, hitam tak boleh lah. Merah tak boleh lah, nak kuning mah. Ya. Bawa boleh kuning, ha, buat hijau ke, ha, tak buat hijau. Dia buat payah. Kita janganlah tu lah. Nah, yang kata, ugamu ni mudah. Nah, tapi kamu dia pada tahu. Kita ni mudah dengan tak tahu. Baik. Tengok ni, tu dia haram kita gigit belah tu kerana masalah ta'zib, masalah menyakiti, buat menyeksa ke diri tak boleh. Syarat tak beri. Syarat tak beri dia buat menyakiti diri. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Wa kayfiyatu takhlilil yadaini bit tashbiki war rijlain. Dan bermula kaifiat, cara-cara nak menyelati anak jari itu macam mana? Kata dia, bermula kaifiat menyelatikan dua tangan itu ialah bitasbiki. Kita nak panggil gapo tasbik ni? Supaya tadi juga tu Asyia kata, kaifiyat ayil fadilatu fayakfi ghairuha. Wa qawluhu bitasbik, syabbakai syabbiku tasbik. Tengok dia rakyat dulu. Ay bi ayyi kaifiyatin min kaifiyatihi kaifiyatit tasbik. Tapi semua tu wal awla. Hak malak sekali kak. Ayyaj'ala asabi'al yumna, bahawa menjadi ia akan anak-anak jari yang kanan. Anak-anak jari kena kedih mudah, kedih mausuh sikit. An yaj'ala asabi'a yadihil yumna, yadihil yumna, dia. Bahawa menjadi ia akan anak-anak jari bagi tangannya yang kanan. Sebab dia baca idhafah, bagi kita kedih mausuh sikit ke dia. An yaj'ala asabi'al yumna, asabi'a yadihil yumna, dia. Bahawa menjadikan anak-anak jari tangannya yang kanan, yang kanan sifat ada tangan kedih tu, menjadi fi asabi'il yusra, menjadi kepada anak-anak jari bagi tangannya yang kiri. Kedua pasal ni, fi asabi'i yadihil yusra. Ya alif tu baca alif tapi tulis rupa ya. Yumna, yusra, ya panggil alif ta'nih. Ha, nah, ta'nih maksurah. Menjadi saat itu min zahriha. Ha, dari belakangnya, belakang apa? Belakang asabik, belakang ke anak jari. Kau tu. Ha, au ak, au ak suhu. Ha, atau akahnya. Auzah ada hasani dia panggil menjadikan jari tangan ya kanan di dalam jari kiri atau tangan kiri dari belakangnya belakang yusra. Betul. Ha, boleh ataupun akah, akah hok ni pula. Boleh. Ataupun au tengok lagi dulu. Au zahri asabi'il yumna fi zahri. Ha, belakang jari-jari tangan yang kanan pada belakang jari yang kiri ataupun akah. Kok ni belakang sama belakang. La bukalah ja'lu asabi ihdahuma min batniha fi asabi al-ukhra min batniha. Ha, hak tu kerana litakhalu fil ibadatil adah. Oh deh, tidaklah menjadikan anak jari salah satu daripada keduanya dari batinnya. Dari batin ihda. Ha, dari batin ihda fi asabi'il ukhra pada anak-anak jari ukhra tu boleh pada jari-jari ukhra min batniha. Ha, dari batin perut lah kita panggil dari perut. Oh, kenapa? Supaya li tukhalifal ibadatul adata tu inlah dia, supaya nak jadi menyalahi oleh ibadat akan ada walaupun wa ijazat aidan. Ha, leh hak kita biasa kok ni lah sedaknya kok ni hak biasa dia nak menyalahi biasa. Ha, tengok supaya kalau tepuk biasanya kok tu hak biasanya dia tak beri dah tu makruh. Ha, kerana menyerupai mainan orang ahli dunia tepuk waktu, maka suruh tepuk. Ha, ha, kau tu boleh tapak dengan kurau. Ha, kau ni pun ha, kira ni kau ni. Ha, atau ha, ha, tu tiga tu boleh. Pah tepuk pula betul. Ha, tepuk ni hangat sikit. Ha, kalau nak tepuk pah, tepuk tangan sikit, bukan melacak lagi dia. Tu, jangan. Ha, kita pun ni lah. Sudah ni hak biasa adat. Apa pula lagi main ni, apa main ni orang lain. Ha, tok si nak minum, tok si apa? Tok si serupa. Ha. Ha, tahu. Begitu juga menyelati kok ni. Boleh kata. Ha, ni boleh ni kita dok biasa ni. Boleh lah kok ni apa? Tapi nak kira aula lagi. Ha, buat ilmu hadis. Kok ni buat ilmu. Ha, tu dia deh. Ha, belakang-belakang. Ha, belakang sama belakang. Ha, belakang. Ha, ni payah sikit bahasa. Payah sikit deh. Ha, kalau kok ni mudah. Ha, mana hak ni kita masuk di atas ni. Ha, kok ni ataupun hak ni masuk kok ni. Ha, tu. Ha, tahu kok ni. Ha, kok ni tu adat. Adat boleh juga dia kata. Ha, tapi kalau bab aulad, ha tadi. Oh, tu dia deh. Supaya apa tu? Dia tak say kok ja'lu asabi'i ihdahuma min batniha. Ja'lu fi asabi'il ukhra min batniha, batnil ukhra. Supaya li tu khalifal adatu. Ha, leh. Supaya menyalahi oleh ibadat akan al-adata. Ha, dia kata li tu khalifa. Faham tak nak? Ha, rapok nasak dengan patah. Li tu khalifal ibadatu, supaya menyalahi oleh ibadat al-adata akan adat biasa. Wa injazat aidan, walaupun haruah ia. Ha, ini kafiat ni. Boleh juga. Kalau gitu fatasbiku huna mandubun. Ah, tasbih di sini disunatkan. Sunat ni di sini apa di sini? Di wuduk. Ah, tasbih pada wuduk apa dia panggil tasbih? Tasbih ni apa? Pasal asalnya. Asal syabakah, syabakah ni panggil besi jari dah. Dia panggil syabakah, syabikah dia panggil syabak. Haa, besi jari, besi jaga dah. Haa, nak jalur dah. Haa, lepas dia selik. Selik. Haa, lagu dia panggil syabikah. Kau panggil? Haa, syabak. Haa, besi jari, besi jalur kita panggil, kita panggil syabat, maka jari kita buat gini, ha, ataupun buat gini, dia akan kata tasbih. Salah kata menjaringkan tangan, menjalinkan tangan. Apa tak gitu? Salahnya. Sunat di sini. Wa mahada ada wayak kata tasbih makruh ada juga tu. Oh, dia lagi. Wa mahallu karahatihi, dan bermula tempat karahah benci keji nyonya tasbih tu, hak tu pada masalah fiman jalasa bil masjidi yantaziru salatah. Ha, hak kata makruh tasbih ada juga pada masalah orang yang duduk ia di masjid, ambil bo lagu ni tu bo dengan makna fi panggil. Melayu kita kecek ambil di saja, asal dengan tu cuma. Ma, pada mereka yang yang duduk ia dengan masjid, tak payah lah orang kita dia duduk dengan masjid buengan mikdi mikdah haja, yang duduk ia di masjid, ha, di mana, di dalam. Nampak tu kata bo dengan makna fi, al-ba' di makna fi, al-ba' di makna fi, orang Melayu kita dengan dengan makna di, di dalam. Ha, orang yang duduk ia di masjid hal keadaan ia menanti-nantikan solat. Ha, apa kita nanti koma je, dia wajib ke ini. Ha, dia, ha, dia makruh. Duk nanti dia koma tak tanya begitu. Ha, dia makruh. Ha, deh. Habis dia tengok banyak hukum ni dah. Ha, itu orang panggil apa dia, takhlil anak jari tangan. Hak kaki tak ada wayak lagi tu. Sikit lagi. Wakai warijlain, ha, ibarat dulu warijlain atas pada al-yadaini kedi, wakai fiyatu takhlilir rijlaini, dan bermula kaifiyat cara-cara menyelaktikan akan pada akan dua kaki. Ha, mudah pasal ni, ha, sebenarnya kedi asabek lagi lah tu. Kaifiyatu takhlili asabi'il yadai, ha, tahna. Ha, ha, ni pun sepatu warijlai, ha, kedi mudah pada ni. Ha, kaifiyat menyelaktikan anak-anak jari dua kakinya begini. Bi'an. Ha, tak lalu penama tak lama Zokobas itu. Bi'ayya beda'a, dengan bahawa mula ia mutawaddi, seorang ambil uduk tu mula bi khinsari yadihil yusra, dengan clicking, kita panggil jari clicking. Ha, bi khinsari dengan jari clicking, clicking apa? Clicking yadihil yusra, clicking tangannya yang kiri. Ha, jari clicking kita balik kiri, mulai dari mana? Nak mula start dari mana tu? Ha, min asfalir rijli, mula dari sebelah bawah kaki. Ha, kaki lek kanan. Hal keadaan mubtadian, ia mula ia seorang bi khinsarir rijlil yumna, dengan clicking jari, clicking jari, clicking kaki ya kanan. Ah, nah, kaki kita ni, satu ni kaki kita kan, satu ni kaki kita. Ha, kita ni tangan kita holos nak klikin. Ha, setelah klikin ni holos ni. Holos ke bawah. Ha, kita kawan sikit ni, holos ke bawah. Ha, kita sedap ke atas. Ini ni, ini menjadi menyalahi adat tu ni. Ha, ni holos ke bawah. Habis kata ibadat ni dia susah. Amrun ta'abudiyu. Ingat kita sedap. Ha, amrun tak ampun dia mahu mudah kok ni yang mudah. Ha, mudah kita tapi nak menyalahi sikit nak jadi ibadah. Apa tak? Ha, sabit tengah nak sapu. Kalau kita, kalau kita pakai kasut, siapa punya sapu nak sapu mana? Dia sapu di atas. Ha, di atas. Kalau di kaki ni sapu atas. Pelik kalau kita sapu bawah. Ha, tak boleh. Nak sapu atas. Sapu bawah tak madu. Apa? Ibadah. Kalau biasa sapu bawah kita nak nak tahu mak. Peh, peh, peh, peh. Sapu-sapu kaki. Nampak dia apa amal nak molek mau itu tika buruk. Dia mau demo amal berdua nak jam nak jidak tu. Siapa lah. Apa akhir aja. Tapi bab ibadat ada siapa tak apa nak siapa ni. Ha, apa? Dia dah apa siapa? Jangan tanya. Ibadat. Ha, tu agama bukan bahasa fikir nah. Ni apa tu dengar dia. Hal pas menyelak dan ha, kita sedar kau ni ah. Ha, ni sedar ah. Ha, ni menyalahi sikit ni. Ha, kau tu. Okey, kau ada kira ibadat. Alik pun ni pun sepatu juga kaki kalau ke bawah. Allah susah kalau ke bawah gitu. Ni nak patah ni ada ibadah. Ha ni nak jadi kita patuh sungguh-sungguh. Jadi tak habis kedai bel lagi dah. Waktu kita tak ada sarang tak nak apa ni. Ha ni. Ha dia panggil jiwa taat. Kerah kita panggil tak taat. Ha. Masya-Allah. Dia renung singat sah ngoti deh. Ha selajar ni oh. Lepas tu bak lain lagi bak semaya tak kira lah. Ni tak kira di wuduk ni. Cara menyuci deh. Masya-Allah. Hal keadaan yang kedua, hal khatiman. Hal yang kedua panggil muftadian. Satu. Hal keadaan menyudahi ia khatam, khatam ngata. Sub mana khatam ia sudah ia sudahi ia bi khinsaril yusra dengan kelingking yang kiri dari bi khinsaril yusra dengan kelingking kaki yang kiri. Dia kena hazarah tu. Bikin saril rijlil yusra. Ah, dia lagi. Dengan kelingking jari kelingking kaki yang kiri. Dengan kelingking kaki yang kiri. Ha ni straight lah. Mana mula daripada celah kelingking balik kanan, selit gi. Ha siapa? Nah, ambil apa melah ni? Isuk di kelingking. Apa kita ajak-ajak ada? Ha, mana kita tahu dulu cara-cara tahu ajak-ajak. Ha, selesalah di situ klik kepada matan semula wa taqdimul yumna 'ala al-yusra. Wallahu a'lam.